بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نواصل درسنا. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada ucapan beliau menukilkan kisah dari Ibnu Ishaq. Qala Ibnu Ishaq, haddatsani Shalih Ibnu Ibrahim Ibnu Abdurrahman Ibnu Auf an Mahmud Ibnu Labid. Qala kana baina abyatina, di dalam cetakan lain disebut abnaina. Qala kana baina abnaina yahudi, oh di antara anak-anak kami atau di antara keluarga-keluarga kami ada yahudi. Fa kharaja ala nadi qaumihi, orang ini keluar ke tempat pertemuan kaumnya dari Bani Abdul Ashhar. Data ghada, pada suatu pagi. Fa dzakara al ba'ats wal qiyamah wal jannah wan nar, dia menceritakan tentang masalah kebangkitan, tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang yaumul hisab, hari perhitungan, wal mizan, tentang timbangan. Faqala dzalika li ashabi wa sanin, dia sampaikan demikian kepada orang-orang penyembah berhala. La yarawna anna ba'san kainun ba'dal maut, yakni orang-orang yang tidak berpandangan, tidak beranggapan adanya kebangkitan setelah kematian. وذلك قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, yang demikian adalah sebelum diutusnya Nabi, yakni hampir diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para penyembah berhala tadi berkata, waihak ya fulan, wa hadha kainun anna an-nas yub'atsuna ba'da mautihim ila darin fiha jannah wa narun yuzawna bi'amalihim. Celaka engkau ya fulan, apakah itu akan terjadi? Oh, manusia akan dibangkitkan setelah kematian mereka ke satu tempat yang di sana ada surga dan neraka, mereka akan dibalas dengan amalan-amalan mereka. Dijawab, "Na'am. Walladhi yuhlaf bihi lawadittu anna hadhi min tilka an-nar an tuqidu a'zama tan-nurin fi darikum fatahmunahu thumma taqdhifuni fi ثم تطبقون علي واني انجو من النار غدا." Dijawab oleh orang Yahudi tadi, "Iya, aku bersumpah dengan yang bersumpah dengannya, atau dengan sesuatu yang aku bersumpah dengannya. Sungguh aku berharap kalau bagianku dari neraka adalah ketika kalian membakar api yang sangat besar di rumah kalian, kemudian kalian nyalakan, kemudian kalian lemparkan aku ke dalamnya, kemudian ditutup dari atasnya, kemudian aku selamat dari api neraka. Aku lebih memilih untuk dibakar di rumah kalian dengan ditutup atapnya dan seterusnya. Artinya, aku siap dibakar di dunia ini asal aku selamat dari neraka." Faqila, maka dikatakan kepadanya, "Ya fulan, ma alamatu dhalik, apa tanda-tandanya?" Dijawab Nabiyun, "Yub'atsu min nahiyati hadhihi al-bilad." Nabi yang diutus dari sisi negeri ini, asyara biyadihi nahwa Mekah wal Yaman, sambil mengisyaratkan tangannya ke arah Mekah dan Yaman. Lalu mereka berkata lagi, "Famata narahu?" Kapan kita melihat Nabi tersebut? "Farama bitarfihi fara'ani." Maka dia mengalihkan pandangannya ke arah sekitarnya, kemudian melihat aku. Sepertinya yang membawakan kisah ini disebutkan tadi, namanya adalah Mahmud Ibn Labid. Melihat kepadaku dan kemudian berkata, Wa ana muttaji'un bi fina'i babi ahli. Sedangkan aku dalam keadaan bersandar di teras rumah keluargaku. Wa ana ahdatsul qaum, dan aku adalah orang yang paling muda saat itu. Ini masih muda belia. Faqala in yastanfid hadzal ghulam umrahu yudrikuhu. Kalau nanti anak ini sudah menjelang dewasa, maka niscaya dia akan menemui kenabian tersebut. Fama dhahaba al-lail wa an-nahar. Maka tidak berapa lama berganti malam dan siang hingga diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa innahu la hayyun baina adhhurina. Bahwasanya beliau Rasul tersebut sudah berdiri hidup di tengah-tengah kami. Fa amanna bihi wa saddaqnahu, maka kami pun beriman kepadanya dan kami benarkan dia. Wa kafara bihi baghyan wa hasada. Sedangkan orang tadi, Yahudi yang menceritakan tadi, justru dialah yang kafir menentang Nabi tersebut. Baghyan wa hasada, karena kezalimannya dan karena hasad dan dengkinya. Perhatikan dua alasan ini. Ini yang sedang kita bahas sejak pertemuan yang lalu. Bahwasanya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan musyrikin, tidak mau masuk Islam karena dengki, karena hasad. Karena hanya persaingan ketenaran atau persaingan kedudukan atau persaingan dunia. Adapun mereka sudah yakin, sudah tahu bahwa dia benar-benar Nabi, benar-benar Rasul. Bahkan dalam kisah ini, Yahudi tadilah yang memberikan kabar gembira akan datangnya seorang Nabi. Nanti akan datang Nabi dari arah sini. Karena dia sudah baca berita-berita itu dalam kitab-kitab sebelumnya. Faqulna, maka kami katakan, ya fulan, alasta ladhi qulta ma qult wa akhbartana bih? Ya fulan, bukankah engkau yang menyatakan seperti yang kau katakan dulu? Wa akhbartana bih, dan engkaulah yang mengkhabarkan kepada kami tentang Nabi tersebut. Allah, dia menjawab, laisa bihi, bukan dia. Ikhwan ibn a'azakumullah, padahal ciri-cirinya digambarkan. Arah kebangkitannya dari arah mana disebutkan, dari arah Mekah. Ciri-cirinya disebutkan, tempatnya disebutkan, tempat hijrahnya diberitakan. Tempat hijrahnya adalah Madinah ini. Kami di sini menunggu hijrahnya beliau ke negeri ini. Ila akhirih. Artinya bukti-buktinya, ciri-cirinya semua terbukti dan semua ciri-cirinya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi mereka tetap menentangnya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menentangnya dalam keadaan hati mereka, hati kecil mereka yakin bahwa itu hak. Qala Ibn Ishaq, berkata lagi Ibn Ishaq, kata Ibn Qayyim rahimahullah, wa haddatsani 'Asim ibn Umar ibn Qatadah, menyampaikan kepadaku Asim ibn Umar ibn Qatadah, qala haddathani asyyakhun minna, menyampaikan kepadaku syekh-syekh dari kami. Qalu, mereka berkata, lam yakun ahadun minal Arab a'lama bi sya'ni Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minna. Tidaklah seseorang pun dari kalangan Arab yang lebih tahu tentang keadaan Rasulullah SAW melainkan kami. Atau tidak ada yang lebih tahu dari kami. Kana ma'ana Yahudi, bahwa bersama kami ada seorang Yahudi. Wa kana ahlu kitab, dan dia ahli dalam kitab. Sedangkan kunna ashab watan, sedangkan kami adalah penyembah berhala. Wa kunna ashab watanin, sedangkan kami penyembah berhala. Wa kunna idza balagna minhum ma yakrahun qalu, dan kami jika kami sampaikan pada mereka apa yang mereka tidak sukai, mereka akan berkata inna nabiyyan mab'utsan al-an, mereka selalu mengancam sesungguhnya nabi akan diutus sekarang ini, sebentar lagi. Qad awalla zamanu, telah sampai zamannya. وَنَتَّبِعُهُ فَنَقْتُلُكُمْ, niscaya kami akan mengikuti Nabi tersebut dan kami akan memerangi kalian. Karena mereka tahu bahwa musuh Nabi tersebut adalah musyrikin. Mereka sudah tahu bahwa nanti Nabi terakhir ini akan memerangi kaum musyrikin. Maka orang Yahudi tadi berkata, sebentar lagi akan diutus Nabi dan waktunya adalah sekarang. Nanti kalau muncul Rasul tersebut, aku akan ikuti dia. Fanaqtulukum, dan kami akan perangi kalian. Kami bantai kalian qatla adin wa iram. Kami akan membantai kalian seperti dibantainya kaum Ad dan kaum Iram. Falamma ba'ath Allah azza wa jal, ketika Allah telah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ittaba'nahu, maka kami yang beriman kepadanya. Wa kafaru bih, sedangkan mereka justru kafir kepadanya. Fa fina wa fihim anzalallah, maka tentang kami dan mereka lah turunnya ayat ini. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fal'anatullahi 'ala alkafirin. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 89, mereka dulu, min qablu, sebelumnya, sebelum datangnya Nabi, yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, mereka yastaftihu maknanya adalah yastansiru, mengharapkan kemenangan, mengharapkan fatah dengan datangnya Nabi, mengharapkan kemenangan dengan datangnya Nabi. Yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, mereka mengharapkan kemenangan atas orang-orang kafir dengan akan datangnya Nabi. Ini mereka mengancam, nanti kalau datang Nabi kami akan perangi kalian. Nanti kalau datang Nabi kami akan bersama Nabi memerangi kalian. Ila akhirnya. Falamma ja'ahum, ketika benar-benar datang pada mereka, ma'arafu, apa yang mereka sudah tahu, kafaru bih, mereka justru kafir kepadanya. Berarti mereka ingkar, mereka kafir dalam keadaan mereka tahu. Inilah kejelekan Yahudi. Makanya Yahudi dijuluki dengan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Karena sengaja-sengaja menentang apa yang mereka sudah tahu. Sengaja-sengaja mereka mengingkari apa yang mereka sudah sampaikan. Sehingga ini betul-betul membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan dalam ayat ini, fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Wa dzakara al-hakim wa ghayruhu 'an ibni abi najih 'an 'ali al-azdi qala kanat al-yahud taqul allahumma ib'ath lana hadha an-nabiyya yahkum bainana wa bainan nas. Disebutkan oleh Imam Hakim dan lainnya dari Ibnu Abi Najih, dari Ali Al-Azdi, dia berkata bahwasanya Yahudi sering berkata, ya Allah, utuslah di tengah kami seorang Nabi yang akan menghukumi di antara kami dan di antara manusia. Lihat, mereka meminta, berdoa agar diutus seorang Nabi. Tetapi ketika diutus seorang Nabi pada mereka, justru mereka yang mengingkari. Inilah yang menyebabkan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kanat yahudi Khaybar tuqatilu Ghatafan. Dikisahkan oleh Sa'id ibn Jubair dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Yahudi Khaybar pernah memerangi suku Ghatafan. Fakullama altaqaw huzimat Yahudi Khaybar. Tetapi setiap bertemu dalam pertempuran, mesti Yahudi Khaybar selalu kalah. Fa'adatil Yahud bihadad du'a, maka Yahudi pun berlindung kepada Allah dengan doa ini. Qalat, mereka berkata, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin an-nabiyyil ummiyyi alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir az-zaman illa nasartana 'alayhim. Ya Allah, kami meminta kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiyil ummi, nabi yang ummi, yang engkau telah janjikan antuk rijahu lana, yang engkau telah janjikan untuk kau keluarkan kepada kami di akhir zaman. Kemudian nasartana alaihim, kecuali engkau menangkan kami atas mereka. Ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan diutus nabi kecuali kami dimenangkan bersama nabi tadi atas orang-orang musyrik. Qala fakanu idza taqau da'u bihadha ad-du'a. Maka mereka setiap bertemu dengan musuhnya dari kalangan musyrikin, mereka berdoa dengan doa tadi. Fahazamu ghatafan. Akhirnya mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia berdoa dengan haknya Nabi Muhammad SAW. Karena bila na'azakumullah, ini perlu catatan. Wallahu ta'ala alam, doa dengan hak Muhammad, dengan hak fulan, itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, apakah ini adalah sesuatu ajaran di syariat yang terdahulu, atau memang Yahudinya sudah merubah? Wallahu ta'ala alam bisawab. Falamma bu'itha an-nabiyyu, ketika diutus seorang nabi, benar-benar diutus nabi tersebut, kafaru bihi, justru mereka kafir. Fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru, padahal mereka dulu sebelum datangnya nabi, mereka mengharapkan kemenangan atas orang-orang kafir dengan datangnya nabi tersebut. Ya'ni bika ya Muhammad, mereka meminta kemenangan dengan engkau. Fala'anatullahi alal kafirin, maka la'anat Allah atas orang-orang kafir. Mana yastaftihun, ay yastansirun, mengharapkan kemenangan. Wa dhakara al-hakim wa ghayruhu anna bani an-nadhir lamma ujlu min al-madinah. Disebutkan pula oleh Imam Hakim dan lainnya bahwa Bani Nadir ketika diusir dari Madinah, aqbala Amr ibn Sa'ad fa atafa bi manazilihim fa ra'a kharabaha. Datanglah Amr ibn Sa'ad, atau dalam cetakan lain, dalam manuskrip lain, Su'da, fa atafa bi manazilihim. Dia keliling di tempat-tempat tinggal mereka Bani Nadir yang sudah rusak. Fara'a kharabaha. Masih ingat kisah Bani Nadir? Yakni mereka ketika diusir, merasa sayang kalau rumahnya dipakai, merasa sayang kalau tempatnya dimanfaatkan, maka mereka hancurkan sendiri rumahnya. Mereka rusak sendiri rumahnya. Fara'a kharabaha, maka beliau pun atau dia pun melihat kehancuran rumah-rumah mereka. Fafakkara, dia berpikir. Tsumma raja'a ila Bani Quraidah, kemudian kembali kepada Bani Quraidah. Fawajadahum fil kanisah, dia dapati dalam keadaan di gereja atau di sebuah gereja atau tempat ibadah mereka. Fanafagha fi buqihim fajtama'u, maka ditiuplah trompet mereka agar mereka berkumpul. Karena mereka biasa mengumpulkan orang dengan trompet. Sebagaimana Nasrani biasa mengumpulkan orang dengan lonceng. Alhamdulillah, Allah berikan hidayah kepada kita kaum muslimin, memanggil kaum muslimin dengan azan. Maka ditiuplah buqihim, ditiuplah trompet mereka, fajtama'u, maka mereka pun berkumpul. Faqala Zubair ibn Bata, berkata Zubair ibn Bata, ya Aba Su'da, aina kunta mundul yaumi falam narak, kemana engkau sejak kemarin atau sejak hari ini aku tidak lihat engkau. Wa kana la yufarikul kanisah, padahal adinya dia tidak pernah meninggalkan gerejanya atau tidak pernah meninggalkan tempat ibadahnya. Wa kana yata'allahu fil yahudiyah, orang ini selalu beribadah dengan yahudiyah. Dia berkata, ra'aitul yawma ibaran i'tabarna biha. Katanya, aku telah melihat hari ini satu pelajaran yang aku mengambil pelajaran dengannya. Ra'aitu ikhwanana qad jullu ba'da dhalika al-'izz wal-jalad wal-sharaf al-fadil wal-'aql al-bari' qad taraku amwalahum wa manakahum ghayruhum. Kata dia, aku melihat saudara-saudara kita telah meninggalkan semua kemuliaannya, kekokohannya, ketinggiannya, akalnya, ditinggalkan semuanya. Qad taraku amwalahum, mereka meninggalkan harta mereka. Wa malakaha ghairuhum, dan kemudian dimiliki oleh kaum lain, oleh orang lain. Wa kharaju khurujad dhullin, kemudian orang-orang mulia kita yang tadinya terhormat, yang tadinya tinggi dan mulia, semuanya terusir dalam keadaan hina. Wala wattaurah masulita hadha ala qawmin qat lillahi bihim haja. Sungguh tidaklah Allah kuasakan mereka atas satu kaum qat sama sekali, kecuali karena Allah tidak berhajat pada kaum tersebut. Dan yang Allah kalahkan kita adalah karena kesalahan kita. وَقَدْ أَوْقَعَ قَبْلَ ذَلِكَ بِمْنِ الْأَشْرَفِ, sudah pernah terjadi sebelum ini dari Ibn al-Ashraf, mungkin maksudnya Ka'ab Ibn al-Ashraf, tokoh mereka juga. فِي عِزَّةِ بُنْيَانِهِ, yang tadinya memiliki kemuliaan. فِي بَيْتِهِ آمِنًا, dirubahnya dalam keadaan aman. Tetapi kemudian berhasil dibunuh Ka'ab Ibn al-Ashraf. وَأَوْقَعَ بِبْنِ سُنَيْنَهِ, terjadi pula pada Ibn Sunainah, tokoh mereka. Juga terjadi pada Baini Qaunuqa', mereka juga diusir. Dan mereka itu seluruh Yahudi. Wa kanu ahlu 'iddatin wa silahin wa najdah, padahal mereka itu golongan yang memiliki kekuatan senjata, memiliki kemuliaan. Fa hasalhumun nabi, kemudian dikepung oleh nabi tersebut alaihi salam. Kemudian lam yakhruj insanun minhum ra'sahu, ternyata satu orang pun enggak berani mengeluarkan kepalanya. Artinya enggak ada yang berani memunculkan wajahnya. Hatta sabahum, hingga mereka menjadi tawanan. Fakulli ma fihim, maka diajak bicara mereka. Fatarakahum ala an ajlahum min Yathrib, maka mereka dibiarkan untuk diusir dari Yathrib. Ya qaum, kata orang tadi, ya kaum, qad ra'aytum ma ra'aytum fa'ati'uni. Wahai kaum, kalian telah melihat apa yang kalian lihat, taatilah aku. Wa ta'alau nattabi' Muhammadan, marilah kemari kita ikuti Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa wallahi innakum la ta'lamuna annahu nabi, sungguh demi Allah kalian sudah tahu kalau dia benar-benar nabi. Waqad basyarna bihi wa bi amrihi, kami sudah mendapatkan berita gembira, kami sudah sampaikan berita gembira akan datangnya nabi tersebut. Sudah sampaikan pada kami oleh Ibnu Hayyaban wa Abu Amr Ibnu Hawas wa huma a'lamul yahud, sedangkan mereka itu yang paling tahu, yang paling alim di kalangan Yahudi. Ja'a min Baitul Maqdis, keduanya datang dari Baitul Maqdis. Yatawakkafani qudumahu, keduanya menunggu kedatangan nabi tersebut. Wa amarana bittiba'ih, dan memerintahkan kami untuk mengikutinya. Wa amarana an nuqri'ahu minhum assalam, dan juga keduanya memerintahkan pada kami, pada kita, untuk menyampaikan salam kepadanya. Tsumma mata, kemudian keduanya meninggal. Ala dinihima, di atas agama mereka berdua. Wadafannahuma biharratina, kami kuburkan keduanya di lapangan kami atau di tanah kami. Kenapa kita tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh keduanya? Begitu maksudnya. Fa'askatal qaum, maka kaum tersebut terdiam semuanya. Falam yatakallam minhum mutakallimun, tidak ada yang berbicara satu orang pun. Fa'ada hadzal kalam wa nahwahu, maka diulang lagi oleh Ibnu Su'da ucapan tadi persis atau semirip dengan itu. Wa qawwafahum, dan ditakut-takuti bil harbi wassaba wal jala, ditakut-takuti dengan peperangan, tawanan, pengusiran. Kalian dihinakan seperti ini, kalian masyarakat Yahud seluruhnya dikalahkan, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengalahkan kita kecuali karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita salah atau apa yang kita jalani ini. Kita sudah tahu dia nabi, mengapa kita tidak ikuti ila akhirnya. Faqala Zubair ibn Bata, maka Zubair ibn Bata berkata, qad wa Taurat qara'tu sifatahu fi kitab at-Taurat. Sungguh, kayaknya Taurat ini bersumpah ya dengan nama Taurat. Ini juga kesalahan mereka, bersumpah dengan selain Allah. Qad wa Taurati qara'tu sifatahu. Aku juga sudah membaca demi Taurat katanya. Sifat-sifatnya dalam kitab Taurat. Allati unzilat ala Musa, yang telah diturunkan kepada Musa. Laisa fil masani allati ahdathna, bukan seperti apa yang disebutkan atau semirip dengan apa yang terjadi ini. Faqala lahu Ka'b ibn Asad, berkata Ka'b ibn Asad, ma yamna'una ya Aba Abdurrahman min ittiba'i, kalau gitu apa yang menghalangi kita wahai Aba Abdurrahman untuk mengikutinya. Qala anta, qala walima, fattawrah ma hultu bainaka wa bainahu qat, Taurat tidak menghalangi engkau, tidak menghalangi engkau dengan dia sama sekali. Qala Zubair, bal anta sahibu ahdina wa aqdina, bahkan engkau adalah sahibu ahdina wa aqdina, sahib perjanjian kita dan ikatan kita. Fa in ittaba'tahu ittaba'na, kalau engkau ikuti kami juga ikut. Wa in abaita abaina, kalau engkau menolak aku juga menolak, kami juga menolak. Fa aqbala Amr ibn Sa'ad ala Ka'ab, maka datanglah Amr ibn Sa'ad kepada Ka'ab. Fa dzakara ma taqawala fi dzalik, menyebutkan apa yang sedang diucapkan oleh keduanya. Ila an qala Ka'ab, sampai akhirnya Ka'ab berkata, ma 'indi fi dzalika illa ma qult, aku tidak memiliki dalam masalah ini kecuali apa yang kau katakan. Ma tatibu nafsi an asira tabi'a, aku tidak mau dan tidak ridho diriku menjadi orang yang mengikuti. Karena kebiasaan diikuti, tidak mau dirinya menjadi orang yang mengikuti. Wa hadzal mani' huwa alladhi mana'a Fir'aun, halangan itulah yang telah menghalangi Fir'aun untuk mengikuti Nabi Musa. Gengsi yang tadinya diikuti menjadi pengikut. Gengsi yang tadinya dia sebagai pemimpin kemudian mengikuti menjadi yang dipimpin. Astagfirullah. Itulah barakallahu fikum yang menghalangi mereka. Apakah Fir'aun, Yahudi, Nasrani, musyrikin, rata-rata ternyata mereka menolaknya karena sebab tersebut. Allahu taala a'lam bis-shawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsiran.